السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله، segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang sepatutnya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan adalah nikmat al-iman dan nikmat berjalan di atas al-haq yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dinul haq dan membimbing manusia kepada as-siratul mustaqim, setelah sebelumnya mereka hidup dalam kegelapan, dalam kesesatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان." Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu ruh Al-Quran Al-Karim yang menghidupkan hati-hati manusia. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Akan tetapi kami menjadikannya sebagai cahaya yang dengannya kami membimbing siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba, dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing, yang mengarahkan, yang memberi petunjuk kepada manusia menuju as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinil kulli. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dengan membawa ad-dinul haq. Agama yang hak ini yang merupakan satu-satunya pedoman yang apabila seorang hamba berjalan di atasnya, maka dia mendapatkan hidayah dan dia akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menyimpang dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pasti akan hidup sengsara di akhirat. Sebab tidak ada kebenaran kecuali yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-haq wahidun la yata'addadu wa la yatajazza. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang, tidak terbagi-bagi. Kebenaran hanyalah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjalan di atasnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah perkaraannya, maka dia selamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, bimbinganku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, beliau mengatakan, "Takaffal Allah azza wa jalla liman qara' al-Qur'an wa 'amila bihi, alla yadhilla fi dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan bagi siapa yang membaca Al-Qur'an Karim dan mengamalkannya, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang berjalan di atas Al-Qur'an dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Dalam beberapa riwayat yang sering diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud dan datang dari hadis Jabir, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kebenaran dan kebatilan di hadapan para sahabat, beliau menggaris satu garis lurus, lalu kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullahi mustaqiman." Ini perumpamaan jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu beliau menggaris dengan garis-garis yang banyak di sebelah kanan, sebelah kiri dari garis yang lurus tadi. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Wa hadhihi subul. Laisa minha sabilun illa 'ala syaitan yad'u ilayhi." Dan ini adalah jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus itu tadi, yang tidak ada satu pun jalan tersebut melainkan di atasnya ada syaitan yang nantiasa menyuruh kepada kita. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus. dan jalan kalian mengikuti jalan-jalan, jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang menyesatkan, yang di atasnya ada syaitan yang menyeru untuk memasuki jalan. Apabila kalian mengikutinya, maka hal itu menyebabkan kalian berpecah semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wasiat dari Allah kepada kalian. Semoga kalian bertakwa. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa al-haq adalah bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan dari yang menjelaskan Al-Qur'an. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau, dari sunnah beliau. Fa'anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami menurunkan kepadamu al-dzikra, Al-Qur'an Al-Karim, agar engkau yang menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Semoga mereka memikirkan. Maka tidak ada jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada hidayah, kepada kebenaran, kepada keselamatan di dunia dan di akhirat, kecuali apabila dia mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan. Beliau dengan tegas menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad. Siapa yang taat kepada aku maka dia mendapatkan jaminan al-jannah. Namun siapa yang bermaksiat kepada aku maka dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam jannah. Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan seorang dilemparkan ke dalam jahannam waliyadzubillah. Oleh karenanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, demikian pula para tabi'in, adbar tabi'in, mereka berjalan di atas jalan. Prinsip mereka adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak kepada yang lain. Sebab hanya dengan mengamalkan keduanya inilah yang akan menyelamatkan kehidupan seorang hamba. Selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari azab Allah di akhirat. Sehingga para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, mereka berjalan di atas jalan. Mereka berjalan di atas jalan hidayah. Mereka tidak menyimpang. Mereka tidak menjauhkan diri dari al-haq. Namun mereka senantiasa istiqamah dan komitmen di atasnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ukuran kebenaran, standar kebenaran yang mereka disebut sebagai kaum mukmin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena istiqamahnya mereka, iltizamnya mereka, komitmennya mereka dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang telah menjadi pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah mempersiapkan untuk mereka jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan keadaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bahwa mereka telah dipersiapkan oleh Allah untuk memasuki jannah. Ma'asyar wa rahimahumullah, sehingga para sahabat disebutkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang mukmin, yang siapa yang berjalan di atas jalan mereka, maka mereka lah yang mendapatkan hidayah. Dan siapa yang menyimpang dari jalan mereka, maka mereka lah yang tersesat dan diancam dengan azab. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw." فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kalau seandainya mereka itu beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, kalau seandainya mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, niscaya mereka mendapatkan hidayah. Namun jika mereka berpaling, maka mereka berada dalam penyimpangan. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang menyimpang dari al-haq. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyimpang dari jalannya Rasul setelah datang petunjuk kepadanya, setelah datang penjelasan kepadanya, setelah datang bukti-bukti kebenaran kepadanya, lalu dia menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ini yang menjadi syahid, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Padahal kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah jelas bukti-bukti telah datang kepadanya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami biarkan dia dengan kesehatannya, dan kami akan kembalikan dia ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tambahan yang sangat penting, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya kaum mu'minin. Siapa kaum mu'minin ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya? Mereka adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka menyelisihi jalannya para sahabat itu sama dengan menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan Nabi alaihi salatu wasallam dan jalan para sahabat tidak bisa dipisahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menggandengkan antara jalan beliau dengan jalannya para sahabat, sunnah beliau dengan sunnahnya para sahabat. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin," dia menyimpang dari Rasul dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. perselisihan jalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam berilmu, dalam beramal. Maka menyelisih jalannya Rasulullah. Dan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ma tawalla. Dia semakin jauh dari kebenaran. Dan dia akan dikembalikan kepada jahannam. Dan itu seburuk-buruk sangat kembali. Dalam hadis al-istiraf. Istirahul ummah. Perpecahan umat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 73 perpecahan yang menimpa umat ini. 73 golongan. Seluruhnya diancam dengan neraka kecuali satu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam tentang satu kelompok ini yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-firqatul najiyah, al-taifatul mansurah. Hiya ma'ana alaihi al-yawma wa ashab. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Digandingkan. Jalan beliau dengan jalannya Rasul, jalannya para sahabat. Ridwanullahi alaihi ajma'in. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-irbar bin Sariyah. Yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Pada saat beliau menyampaikan wasiat kepada para sahabatnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa kalian, meskipun yang memerintah kalian seorang budak Habasyi. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang dipanjangkan umurnya setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang demikian banyak menimpa umat ini. Perselisihan, perpecahan. Lalu apa solusinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di." Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Al-Khulafa'u Rasyidin. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan sunnah beliau dengan sunnah Al-Khulafa'u Rasyidin, yang mereka ini adalah orang-orang utamanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi khair?" Siapakah manusia terbaik? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ana wa man ma'i." Aku dan yang bersama. Aku dan yang bersama. Siapa yang bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam? Tentu yang dimaksud kebersamaan di sini bukan kebersamaan dalam hal satu lingkungan atau satu suku atau satu tempat tinggal, bukan itu yang dimaksud. Ana wa man ma'i, aku dan yang bersamaku dalam hal keyakinan, dalam hal agama, dalam hal prinsip manhaj. Ana wa man ma'i, aku dan yang bersamaku, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Lalu para sahabat bertanya, "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi manusia terbaik setelah itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina 'ala al-athar." Orang-orang yang berjalan di atas jejak mereka. Dari setelah para sahabat. Lalu kemudian para sahabat bertanya kembali, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Barakallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak. Menolak mereka, yakni tidak lagi memberi jawaban. Maka manusia terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang bersama beliau, para sahabat. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah mereka yang berjalan di atas jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Maka dari sini jelas sekali ma'asyur ikhwan rahimakumullah, bahwa kebenaran itu hanya bisa didapatkan melalui jalur kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui bimbingan dan arahan para sahabat, para ulama salaf ridwanullahi alaihim ajma'in, dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in yang berjalan di atas jalannya para sahabat, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Terhadap mereka lah kita wajib untuk mengikuti jejaknya, meniti jalan mereka, tidak menyimpang dari mereka. Menyimpang dari jalan mereka merupakan jalan kesatan. Oleh karena itu seringkali kita menyatakan bahwa yang hak adalah yang berpegang teguh dengan kitabullah di atas manhaj salaf. Al-manhaj salafi. Karena salaf itu adalah merupakan penisbatan yang mulia. Di mana kita menisbatkan agama kita, keyakinan kita, amalan kita kepada salaf. Generasi terdahulu yang salih, as-salafus salih. Dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, datang dari hadis Imran bin Husain, juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasi itu, para sahabat, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ini harus sering kali kita tekankan bahwa inilah manhaj yang hak. Inilah manhaj salafi. Sehingga al-manhaj salafi itu bukanlah satu kelompok sempalan yang baru muncul setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang punya pemimpin yang pemikiran tidak didapatkan sebelumnya. Itu bukan salaf. Al-manhaj salafi adalah merupakan sebuah nama untuk menerangkan tentang kebenaran di dalam berkeyakinan, dalam bermanhaj, yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi kalau ditanya, dari mana asal usul manhaj salaf ini? Asal usul dari manhaj salaf ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh para nabi dan rasul mereka bersama di atas keyakinan tersebut. Ya. Seluruh para nabi dan rasul, karena seluruh keyakinan mereka sama. Inti ajaran mereka semuanya sama. Mengajak manusia kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ajarkan kepada para sahabat adalah apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kebenaran. Maka salafi nisbah kepada salaf. Sehingga as-salafiyun pada hakikatnya Mereka adalah orang-orang yang hendak berjalan di atas kitabullah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman ulama ussalaf dan bimbingan mereka. Dan itu bukanlah satu hal yang tercela. Karena ada sebagian yang mengatakan, kita enggak boleh mengatakan salafi, salafi. Cukup kita mengatakan muslim. Cukup kita mengatakan muslim. Jangan mengatakan salafi. Baik, muslim, muslim yang mana? Muslim kan banyak. Kamu muslim yang mana? Ya, saya muslim yang beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Oh, banyak yang mengatakan seperti itu. Kelompok ini mengaku beramal dengan kitabullah dan sunnah. Kelompok yang ini juga mengaku mengamalkan kitabullah dan sunnah. Bahkan Syiah pun mengaku mereka mengamalkan kitab dan sunnah. Yang jadi permasalahan, siapa yang lebih paham terhadap kitab sunnah ini? Siapa yang lebih mengerti dalam menafsirkan, dalam memaparkan, dalam menerapkan dalam kehidupan? Lihat nas-nas dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang telah kita sebutkan, siapa yang diberi pujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang direkomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka yang hidup bersama Rasulullah, yang melihat langsung bagaimana cara penerapan agama itu, berinteraksi langsung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih mengerti. Mereka sangat memahami kapan ayat itu diturunkan, bagaimana cara mengamalkan ayat itu. Adapun umat-umat terbelakang, manusia hidup yang jauh dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "La ya'ti zamanun illa wa alladhi ba'dahu syarrun minhu." Sami'tuhu min nabiyikum alaihi salatu wassalam. Tidaklah datang satu zaman melainkan yang setelahnya lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Aku mendengarkan ini langsung dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada jaminan orang-orang terbelakang dalam hal amalan mereka, dalam hal keyakinan mereka, tidak ada pujian sama sekali dari Allah dan Rasulnya. Namun para sahabat, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, kalau kita mengaku beramal dengan kitabullah dan sunnah, dengan pemahaman siapa, dengan bimbingan siapa? Kalau dia mengatakan berdasarkan pemahaman pimpinan tarekat saya, sudah jelas kesatannya. Berarti ada pemimpin baru setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pemahaman yang baru setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita mengatakan berdasarkan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, itulah yang dinamakan salafi. Daripada panjang, mending diringkas. Salafi. Nisbat kepada salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang dimaksud adalah Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, disebutkan oleh Ahmad dalam Masail, kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wad-dinu innama huwa kitabullah azza wa jal, wa athar wa sunan wa riwayat sihah an thiqat bil akhbar as-sahihah al-qawiyyah al-ma'rufah yusaddiqu ba'daha ba'da." Agama itu adalah yang berdasarkan kitabullah dan berdasarkan riwayat-riwayat sunnah-sunnah yang sahih dari perawi-perawi yang terpercaya. Dengan berita-berita yang sahih, yang ma'ruf, yang saling membenarkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Hatta yantahi dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man ba'dahu min al-a'immah al-ma'rufin al-muqtadin bihim. Saling membenarkan, saling menguatkan riwayat-riwayat tersebut hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang setelah mereka dari kalangan para imam-imam ahlu sunnah yang ma'ruf yang diikuti bimbingan dan petunjuk mereka. Al-mutamassikina bis sunnah wal muta'alliqina bil athar. Yang komitmen dengan sunnah dan mereka berpegang teguh dengan athar riwayat-riwayat yang datang dari para ulama ustaz. Itulah din, kata Imam Ahmad rahimahullah. Itulah agama yang sebenarnya. Beramal dengan kitabullah, beramal dengan sunnah, wal athar. Athar riwayat-riwayat yang datang dari sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan yang setelah mereka daripada imam-imam yang ma'ruf. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Abdurrahman ibn Mahdi, Ali ibn al-Madini, Imam al-Bukhari, dan yang lainnya dari imam-imam ahli sunnah. Dari mereka lah kita mengambil agama. Dari para ulama itulah kita mengambil keyakinan kita. Karena sanadnya harus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan sanad itu terputus, maka yakinilah itu bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari agama Allah. Ya. Baik dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk amalan. Dalam bentuk kelompok seperti Al-Khawarij misalnya. Sanadnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak satu pun dari kalangan para sahabat yang bergabung bersama dengan kelompok Khawarij, menunjukkan sanadnya terputus. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau berdialog dengan kaum Khawarij, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui seorang pun dari kalian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengetahui bahwa ini adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Sanadnya terputus, tidak sampai kepada Rasulullah alaihi wasallam. Maka seperti itulah kita menilai kelompok-kelompok yang lainnya. As-Sufiyah, Al-Ikhwan Muslimun. Ada pemimpinnya, ada aturan-aturannya, ada hukum-hukum tersendiri yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah punya prinsip-prinsip tertentu. Ya, kalau kita melihat sanadnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula kelompok-kelompok yang lain. Jadi agama ini bersanad. Ya. Kalau diistilahkan oleh Islam jamaah, mangkul. Istilahnya mangkul. Nah, istilah yang seorang harus talaqqi ketika seorang belajar supaya sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq aradu biha batil. Ya. Mereka harus talaqqi, harus mangkul, tapi dari pemimpin mereka yang sanadnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maksudkan di sini sanad ma'asyarul qurra, bukan setiap muslim kalau mau benar keimanannya harus punya sanad dari fulan sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud dalam berkeyakinan, dalam berprinsip, dalam menegakkan kaidah-kaidah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, itu harus bersumber sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan terputus, maka bukan dari Allah. Contoh dalam hal amalan, maulid misalnya, yang sekarang ini ramai tiap tahun perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita melihat amalan ini, apakah diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah Rasulullah berulang tahun? Adakah para sahabat merayakan ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah meninggalnya Rasulullah, adakah para sahabat melakukannya? Adakah tabi'in melakukannya? Adakah tabi'ut tabi'in yang mengamalkannya? Adakah para imam-imam yang mengamalkannya? Kalau seandainya itu bagian dari agama, pasti sudah ada fikihnya di dalam kitab-kitab fikih. Orang permasalahan yang paling sepele saja, yang banyak dari manusia tidak terlalu memperhatikan tentang adab-adabnya, dijelaskan dalam kitab fikih. Bab adabu qada'il hajat. Adab-adab buang hajat. Ya, diterangkan. Apa adab ketika masuk, apa yang diucapkan, apa adabnya ketika keluar, ketika di dalam kamar mandi, apa yang sepantasnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Lah perayaan maulid, kalau seandainya itu dari agama Allah Subhanahu wa taala, pasti ada aturannya. Pasti para ulama al-fuqaha telah menyebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka, babu ahkami maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syarat-syaratnya, apa rukunnya, apa hukumnya, apa aturan-aturannya, ya. Apakah ketika maulid itu setiap orang harus bawa telur? Apakah dalam acara maulid itu setiap orang harus melakukan ini, melakukan itu? Ada aturan-aturan, tapi enggak ada. Yang mengaku mereka yang berpendapat dan bermadhab dengan madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mana fikihnya Imam Syafi'i tentang maulid? Mana penjelasan dari al-Imam Syafi'i? Salah satu contoh. Dari sekian banyak permisalan menunjukkan amalan terputus. Sanadnya terputus. Tidak nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah amalan batil. Kenapa demikian? Sebab kita meyakini bahwa Islam ini telah sempurna. Kesempurnaan Islam dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam ini untuk kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam menjadi agama sempurna. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakun yawma dinan." Maka sesuatu yang di zaman itu, ketika turunnya ayat itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu pada Hajjatul Wada di Arafah, tidak menjadi agama, hal ini pun tidak bisa ditetapkan sebagai agama. Karena Islam sudah sempurna. Tidak lagi membutuhkan penambahan dan pengurangan. Karena kesempurnaan. Maka ini ma'asyar rahimakumullah. Sehingga bagi kita sudah cukup beramal dengan apa yang datang dari Allah, dari Rasul, dengan bimbingan para ulama ussalaf radhiyallahu ta'ala. Maka tidak benar apa yang disilakan oleh sebagian itu aliran salaf. Masya Allah, aliran salaf. Kalau tablighi ikhwati, iya. Nah, itu aliran. Kalau salafi, pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Kayak kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaih wa ihtaza ilaih, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa. Tidak ada celaan bagi seorang yang menampakkan madhhab as-salaf, menisbatkan diri kepadanya, berintima kepadanya, bahkan wajib untuk menerima hal itu. Sebab madhab salaf tidaklah melainkan itu kebenaran semata. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini kita meyakini bahwa al-manhajus salafi huwa al-manhajul haq. Itulah manhaj yang hak. Itulah manhajnya Rasulullah SAW. Itulah manhajnya orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tinggal yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu manhaj salaf. Apa ciri-ciri, apa karakteristik dari manhaj salaf? Ini yang penting untuk kita bahas. Sebab ta'asyarallahu'alaikumullah, sebagaimana kita tahu, sekian banyak dari kelompok-kelompok yang ada, tidak sedikit dari mereka yang mengaku bermanhaj salafi. Ya, Yusuf Al-Qaradawi mengaku bermanhaj salaf. Hasan al-Banna mengaku bermanhaj salaf. Imam Samudra mengaku gak? Mengaku. Ba'ashir, Abu Bakar mengaku gak? Mengaku. Mengaku bermanhaj salaf. As-Sururiyah, Al-Maghribiyah, Al-Halabiyah, dan yang lainnya, mereka mengaku bermanhaj salaf. Ya. Sehingga terkaburkan. Di pandangan orang-orang yang tidak mengerti, mereka menganggap, oh, salafi pecah. Itu akhirnya anggapan mereka, salafi pecah. Ada salafi haraki, ada salafi yamani, ada salafi politikus, entah salafi-salafi yang lain. Ya. Kalau di sebagian negeri seperti di Mesir, itu sudah ada. Salafi itu dianggap partai. Hizbun Nur. Ya, partai An-Nur. Dianggap partai salafi. Di Yaman, Ar-Rasyad. Dianggap partai salafi. Orang-orang itu mengaku salafi. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sekarang terkaburkan. Ya. Orang menjadi bingung, salafi kok pecah? Padahal kalau seandainya mereka berjalan berdasarkan qawaid salafiyah yang telah diajarkan oleh para ulama salaf, mulai dari para sahabat dari ridwanullahi alaihim ajma'in, kemudian dinukil oleh para a'immah, tidak akan terjadi perpecahan. Tidak akan terjadi perpecahan. Meskipun perselisihan itu kadang-kadang terjadi. Bedakan antara perselisihan dan perpecahan. Perselisihan terjadi. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, para sahabat berselisih, namun mereka tidak berpecah. Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting sekali kita mengetahui apa karakter dari manhaj salafi. Apa ciri-ciri mereka? Apa khisal yang membedakan antara seorang salafi dengan seorang mudda'i salafiyah. Yang maksud salafi dengan yang benar-benar berjalan di atas manhaj salaf. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Laisa kullu man idda'a salafiyata yakunu salafiyan." Tidak setiap orang yang mengaku sebagai salafi berarti dia benar-benar salafi. "Faqad idda'aha qaumun juhhalun la ya'rifuna manhaj as-salaf." Bahkan telah diklaim oleh sebagian kaum yang jahil, mereka tidak mengerti manhaj as-salaf. "Wada'aha qaumun muqarribun yantahiluna manhaj al-khawarij fi safki dima' wal ifsad fil ardh." Bahkan manhaj salafi ini pun diklaim oleh satu kaum yang merusak, yang mereka berjalan di atas pemikiran khawarij dalam menumpahkan darah dan merusak di muka bumi, tapi mereka juga mengatakan salafi. "Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukhirbahum bidah." Semuanya mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila tidak mengerti, tidak mengenal mereka. Semua mengaku punya hubungan dengan Salafiyah. Salafiyah berlepas diri dari mereka. Ya, salafi tapi terjadi kebom. Salafi tapi ketemu polisi, dor, tembak. Ngakunya salafi. "Wada'aha qaumun muta'allimun lam ya'khudhu al-'ilma 'an al-'ulama." Dan ada satu kaum lagi mengklaim bahwa mereka salafi. Sok merasa diri berilmu. Dan mereka tidak mengambil ilmu itu dari ulama. "Wa innama akhaduhum min al-kutubi wal-mutala'ati wal-i'timad ala hifdhin nusus mujarradan 'anil fahm." Namun mereka hanya mengambilnya dari kitab-kitab telaah sendiri. Kalau istilah kita otodidak. Membaca sendiri, pahami sendiri. Jadi kalau salah dalam pahami, tidak ada yang menggunakan. Dan hanya mengandalkan kepada menghafal nas-nas kosong dari pemahaman. Yang penting hafal, tapi pemahaman tidak. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان." Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka biihsan. Kata beliau yang dimaksud biihsan, mengikuti para sahabat biihsan, ay biitqan, dengan penuh ketelitian, tepat. Jadi والذين تبعوهم بإحسان, mengikuti kaum muhajirin dan ansar بإحسان أي بإتقان, dengan teliti, tepat, benar-benar dia berjalan di atas jalan mereka, tidak melenceng. ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل بمنهجه, dan itu tidak akan mungkin seseorang mengikuti manhaj mereka dengan baik, dengan teliti, dengan tepat, kecuali dengan berilmu dan beramal dengan manhaj mereka. Para ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau tidak demikian, maka itu hanya sekedar pengakuan yang tidak dibangun di atas bukti. Oleh karena itu, masyaallah wa rahimakumullah, ada beberapa ciri-ciri al-manhaj salafi yang penting untuk kita ketahui. Lalu kemudian setelah kita memahami dengan baik, lalu kita terapkan dan melihat kepada mereka-mereka yang mengaku sebagai salafi, apakah ciri-ciri ini ada pada mereka atau tidak. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, maka La yalumanna ila nafsa. Jangan dia mencela sekali diri. Dia telah memilih jalan tersebut. Mengaku sebagai salafi. Namun hakikatnya, kenyataannya tidak berjalan di atas manhaj salafi. Jangan dia mencela sekali dirinya sendiri. Dia telah memilih jalan. Dan tentu karakteristik dan sifat-sifat seorang berjalan di atas manhaj salafi itu sangat banyak. Dan di sini akan kita sebutkan sebahagiannya. Di mana saya mengutip dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Salfi Al-Dhafiri hafizahullah taala dalam kitab beliau berjudul Haqiqatul Manhaj Salafi. Saya tidak membaca huruf per huruf, namun saya hanya menyebutkan poin per poin dan menjelaskan, karena untuk membacanya huruf per huruf mungkin kita tidak akan menyelesaikan disebabkan karena singkatnya waktu. Maka di sini ada sebagian yang beliau sebutkan beberapa ciri-ciri penting dari ciri-ciri manhaj salaf. Yang pertama, ad-da'wah ila tauhid wa tahqiqul ikhlas lillah azza wa jalla. Mendakwahkan tauhid dan mewujudkan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha min a'zami khasa'isil manhaj as-salafi. Dan ini termasuk di antara karakter yang paling agung, yang paling nampak dari manhaj salaf. Dari sini kita mengetahui bahwa manhaj salafi adalah manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salafi adalah manhajnya para nabi dan rasul. Yang selalu memprioritaskan yang paling penting, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Dan yang paling penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah ad-da'wah ila tauhid. Mengajak kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Allah azza wajalla berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, hendaknya kalian mengajak beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illallah, menyembah hanya kepada Allah jalla wa ala. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam. Awal mula dakwah beliau selama 13 tahun di Makkah, beliau tanamkan permasalahan tauhid di tengah-tengah umatnya. Masuk Islam, yang masuk Islam di antara mereka yang menjadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menanamkan tauhid kepada mereka. Adapun syariat-syariat masih belum banyak ketika itu. Ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum itu banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berhijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah. Adapun di Makkah 13 tahun. Beliau mengajak kepada umatnya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan meraih kemenangan. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam tatkala mengutus para sahabat ke berbagai negeri untuk mendakwahi mereka. Dakwah yang paling utama yang mereka sampaikan kepada umat adalah tauhidullah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz, beliau mengatakan, "Innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa in qalu bidhalik fa'alimhum anna Allah tarada 'alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa in fa'alu dhalik fa'alimhum anna Allah tarada 'alayhim zakat amwalihim tu'khadhu min aghniyahum wa turaddu 'ala fuqara'ihim." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, sebelum berangkat beliau menyampaikan pesan-pesan. Engkau mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Hendaknya yang pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka, ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tauhid. Tidak seperti pernyataan sebagian ahli bid'ah yang mengatakan bahwa awal pertama kali yang wajib bagi setiap hamba adalah an-nazar, berpikir. Jangan menetapkan dulu, jangan mengucapkan dua kalimat syahadat dulu, berpikir dulu. Jadi seorang disuruh berpikir, bertafakur, melihat alam, melihat ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah betul-betul yakin baru menetapkan. Ya. Kalau sambil tafakur, sambil melihat, mati gimana? Belum sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, maka da'watul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan manhajul anbiya wal mursalin, at-tauhid awwalan ya syabab al-islam. Tauhid. Nah, sebab dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, disyariatkannya jihad karena tauhidullah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tanamkan kepada kaum muslimin permasalahan tauhid. Yang pertama, bukan yang lain. Tanamkan kepada mereka cara memahami tauhid yang benar. Ini penting. Sebab sebagian mereka mengajarkan tauhid, tapi yang diajarkan seputar tauhid rububiyah. Yang diajarkan tauhid rububiyah. Lalu dinamakan kitabnya kitab tauhid atau kitab iman. Seperti tulisan Abdul Majid Az-Zandan, pembahasan seputar masalah tauhid rububiyah. Sementara prinsip manhajus salafi, dan itu prinsip dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keyakinan tauhid rububiyah, itu harus mengantarkan seorang untuk memahami dan meyakini dengan baik tauhid uluhiyah. Demikian pula tauhid asma sifat. Ajarkan kepada mereka, kepada umat ini, pentingnya memahami tauhid. Ajarkan kepada mereka pentingnya tauhid dan mukammilatut tauhid, yang menyempurnakan tauhid. Penyempurna tauhid apabila seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang hak, yang benar, itu akan mengantarkan seorang hamba kepada amal saleh. Pada amal saleh, jauh dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyelisih perintah Allah, dari kekufuran, dari kesyirikan, dari bid'ah, dari kemaksiatan. Sebab jangan sampai masyarakat rahimakumullah ada yang memahami bahwa yang namanya pembahasan tauhid itu ya tauhid uluhiyah, rububiyah, al-asma' sifat, sudah itu saja. lalu kemudian tidak melihat apa yang menjadi konsekuensi dari keyakinan uluhiyah, keyakinan al-asma wa sifat. Kalau ada seorang mengajarkan tauhid misalnya, tapi dia terjatuh ke dalam bid'ah, terjatuh ke dalam bid'ah, dia mengatakan, wah, yang penting kan substansinya tauhid. Kan dia mengajarkan tauhid, dia mengajarkan kita tauhid, bid'ah-bid'ahnya akhirnya dianggap sepele, dianggap ringan. Yang penting tauhid. Padahal mentahzir dari bid'ah, menjauhkan diri dari bid'ah dan ahlu bid'ah, ini bahagian dari kesempurnaan tauhid seseorang. Yang penting kalian belajar tauhid tentang permasalahan hizbiyah, permasalahan ihya uthrah, itu enggak ditanya di alam kubur. Apa maksudnya? Tahwin. Menganggap remeh perkara-perkara bid'ah. Yang para ulama dahulu, mereka teriak. Mereka mengumumkan di khalayak ramai. Fulan mubtadi'. Mereka berlepas diri dari ahlul bid'ah. Meskipun mereka juga mengajarkan tauhid. Sebab pada saat mereka terjatuh ke dalam bid'ah, maka itu menyebabkan berkurangnya tauhid yang ada pada mereka. Menjauhkan diri dari bid'ah, menyempurnakan tauhid seorang. Maka ma'asyur ikhwah rahimakumullah, ini yang harus kita faham. Mendakwahkan pada tauhid, ya, adalah yang paling utama di dalam agama, di atas manhajus salaf. Nah, oleh karena itu kita menyibukkan ikhwah belajar kitab tauhid, belajar al-usul salasa, belajar qawaidul arba, belajar kitab-kitab yang lainnya, kasyu syubuhat. Demikian pula belajar prinsip-prinsip ahlus sunnah, yang itu bahagian dari tauhid, bahagian dari aqidah. Belajar tentang iman, iman kepada Allah, bagaimana cara iman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Rasul, iman kepada malaikat, bagaimana cara beriman kepada al-yawmul akhir, kemudian takdir Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kitab-kitab, lalu apa sikap kita terhadap yang menyelisihi prinsip-prinsip ini. Maka para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab ahlu sunnah, di antara prinsip ahlu sunnah, meninggalkan jidal, jangan berdebat dengan ahlu bid'ah. Di antara prinsip ahlu sunnah, jangan bermajlis dengan ahlu bid'ah. Hati-hatilah terhadap bid'ah, karena perbuatan bid'ah itu akan menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ini semua bagian dari tauhid. Dan termasuk di antara bahagian dari tauhid adalah at-tahdzir min al-mukhalafat allati tukhalifu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi peringatan dari mukhalafat, segala hal yang menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini yang harus ditekankan ma'asyiral ikhwah. Ciri yang kedua, kata beliau, at-tajarrud fil ittiba' linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam war-radd 'inda at-tanazu'i ila sunnatihi ba'da kitabillah duna siwahu min al-khalqi. Murni dalam hal keikutannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengembalikan setiap perselisihan kepada sunnahnya setelah kitabullah, tidak kepada yang lainnya dari makhluk. Ini juga termasuk di antara ciri yang paling agung dari karakteristik manhaj as-salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan yang lebih baik pula akibatnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Surah An-Nisa ayat 65. Demi Rabb, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memutuskan terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka, lalu mereka tidak merasakan kesempitan dalam diri-diri mereka dari apa yang telah menjadi ketetapan, dan mereka benar-benar berserah diri dengan apa yang menjadi keputusan Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Al-Hafiz Abul Qasim Al-Lalakai rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan sifat ahlul hadis yang lebih mendahulukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas pemikiran-pemikiran yang lain, dan mereka yang berpegang teguh dengan sunnah, kata beliau, thumma kullu man i'taqada madhhaban fa'ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yattajib wa ila ra'yihi yastanidu. Kemudian setiap orang yang berkeyakinan dengan satu madhab, satu pemikiran, maka dia akan menyandarkan kepada pemikiran yang baru tersebut kepada yang mengucapkan pertama kali makalah, atau kepada pendapatnya dia bersandar. Setiap pendapat, setiap ucapan yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, biasanya dia bersandar kepada orang-orang tertentu. Ini maksud beliau. Makalah ini dari mana? Dari fulan. Ada orang selain Rasulullah SAW, ucapan-ucapan, pemikiran-pemikiran yang baru, illa ashabul hadis, kecuali ahlul hadis, ahlul sunnah, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah SAW. Sebab yang mengucapkan makalah-makalah mereka, apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka sampaikan, berasal dari Rasulullah SAW. Ini kelebihan ashabul hadis, ahlus sunnah. Fahum ilaihi antasibun, maka mereka senantiasa menisbatkan diri mereka kepada Rasulullah SAW. Wa ila ilmihi yastanidun, dan kepada ilmunya mereka bersandar. Wa bihi yastadillun, dan dengan sunnah Nabi mereka menjadikannya sebagai dalil. Fahiya ta'ifatun mansurah wal firqatun najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul adilah. Maka mereka adalah Taifatul Mansurah, kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah. Mereka lah kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan dari azab. Mereka lah kelompok yang membimbing manusia kepada al-haq. Mereka lah jamaah yang berjalan di atas keadilan. Al-mutamassikatu bis-sunnah allati la turidu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badilan. Yang mereka komitmen terhadap sunnah, yang mereka tidak mencari pengganti selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wala an sunnatihi tahwila. Mereka tidak ingin mencari alternatif yang lain dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusmihim anha taqallubul asar waz zaman. Tidak membuat mereka berpaling dan menjauhkan diri dari sunnah meskipun terjadi perbedaan zaman, perbedaan waktu. Oke. Taqallubul asar. Nah. Ayo, al-asar jama' asar. Asar waktu. Nah. Semuanya. Hah? Ah, di situ zaman aja. Baik, taqallubul asar wa zaman. Maknanya sama. Tidak menjauhkan mereka. Perbedaan waktu, salafi tetap salafi. Gayanya tetap sama. Amalannya tetap sama. Tidak ada yang berubah. Nah. Salaf yang ada di zaman dahulu, di zaman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, amalannya sama. Salaf yang ada di zaman sekarang pun sama. Keyakinan mereka sama, tidak ada yang berubah. Meskipun zaman berubah. Tidak ada perubahan. Bid'ah, bid'ah. Yang dari dahulu bid'ah, sampai sekarang pun bid'ah. Tidak ada yang dulu bid'ah di zaman Syekhul Islam, sekarang jadi sunnah. Tidak ada. Nah. Itulah manhaj salaf. Tidak berubah. Meskipun orang-orang mengatakan, tidak mengikuti perkembangan zaman. Salaf ini kampungan. Kan? Lihat dari pakaiannya. Yang lain pakaian sudah berubah-ubah, dia itu-itu aja pakaiannya. Hah? Kalau bukan jubah, gamis, sarungan. Ya. Kalau yang lain kan tuh, perkembangan zaman diikuti. Sekarang pakaiannya bantalun, ya bantalun. Ya. Nah, sekarang gak enak kalau pakai gamis, katanya pakai jubah, gak sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya ada ustaz-ustaz yang nyeleneh dulunya pakai jubah, sekarang dipotong jubah. Jadi mau mengikuti perkembangan zaman, ya, pakai bantal ketat, ya, ustaz gaul. Masyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Dan segala sesuatu dari berbagai macam perkembangan zaman yang terjadi, mereka selalu mengukur berdasarkan kacamata syar'i, berdasarkan pandangan Al-Qur'an Sunnah dan paham salaf. Kalau ternyata ditinjau dari sisi syar'i berdasarkan Al-Qur'an Sunnah, paham salaf mengatakan ini boleh, maka mereka boleh. Ini haram, haram. Meskipun perkembangan zaman mengatakan, wah ini ketinggalan kalau orang enggak menggunakan. Contoh misal televisi. Ya. Alhamdulillah dari dulu ahlu sunnah as-salafiyun, ya, mereka berkeyakinan televisi haram. Dan mayoritas para ulama mengatakan bahwa televisi bagian dari surah gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan televisinya, tapi acaranya. Itu adalah surah. Nah. kecuali tentunya hal-hal yang sifatnya seperti siaran langsung, ibaratnya seperti cermin yang begitu hilang-hilang. Ya. Apabila seorang menyingkir, maka hilanglah, tidak menetap gambar. Yang ini tidak mengapa. Tapi kalau yang tersimpan, tidak sedikit dari para ulama mengatakan ini surah. Nah, ada sebagian menganggap bahwa salaf ini tidak berkembang, dakwah mereka tidak berkembang. Yang lain dakwahnya sudah punya televisi. Ya. Kalian masih itu saja, berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain, dakwah ceramah paling-paling yang diikuti radio. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat berdasarkan pandangan syar'i. Masyaallah, alhamdulillah kita tidak itu. Ya. Biarkan mereka yang merubah pendapatnya dengan alasan sebagian ulama mengajar. Ya. Nah, bahkan di antara mereka ada yang saking ingin tampilnya supaya tampil diketahui wajahnya, dia nggak bisa masuk televisi, maka memanfaatkan YouTube. Ambil kamera, pasang, lalu dia bergaya di hadapan kamera, merekam dirinya sendiri sambil ceramah, selesai, masukkan ke YouTube. Oh, sudah terkenal dia. Nah, Masya Allah. Yang terpenting orang itu apa sih? Apakah memamerkan wajahnya? Memamerkan gayanya, penampilannya, atau penyampaiannya. Satu faedah ketika beberapa hari yang lalu, ana berkunjung ke Fadilatul Syekh Abdullah Abdul Rahim Al-Bukhari, hafizahullah. Nah, ya, beliau menyampaikan kepada kita satu nasihat yang sangat penting dalam menjalani kebenaran. Kata beliau, unsurul haq bi tariqati ahli haq. Hendaknya kalian menolong kebenaran, mendawakan kebenaran dengan metode ahli haq, dengan metodenya orang-orang berjalan di atas al-haq. Jangan kalian terpengaruh dengan mereka yang memiliki al-qanawat al-fadha'iyah. Ya. Punya televisi, punya itu, jangan terpengaruh. Kalau kita mengatakan bahwa demikian tidak diperbolehkan, cari cara-cara yang syar'i. Alhamdulillah, masih banyak cara-cara yang syar'i yang dengannya kita mampu menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang belum mengetahui. Ya. Dengan radio, dengan majalah, dengan CD. Nah, kaset-kaset atau mendatangi daerah-daerah mereka, alhamdulillah ad-da'watu muntashirah, dakwah menyebar, alhamdulillah. Kita melihat marakis ahli sunnah di berbagai daerah, alhamdulillah, nahmadullah azza wa jalla wa nashkur. Nah, dari ujung Indonesia sampai ujung yang berikutnya, Masya Allah, di sana kita mendengarkan ada dakwah salafiyah. Bahkan ada markas dari marakiz ahli sunnah wal jamaah di berbagai provinsi, di berbagai daerah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Jaga kenikmatan ini. Jangan kemudian kita terpengaruh dengan adanya perkembangan-perkembangan yang menurut kita menyelisih syar'i, lalu kemudian kita ikut-ikutan. Kalau tidak melakukan itu sudah ketinggalan zaman. Masyaallah wa rahmatullah, alhamdulillah. Ya, ahlul haq tidak berubah sepanjang masa, yang dahulu dan yang sekarang. Kitab-kitab para ulama menyebar. Kitab-kitab para ulama yang hidup di zaman dahulu sampai sekarang menyebar. Tidak perlu melalui cara-cara yang tidak disyariatkan. Nah, ولا يلويهم أن سمتها تغير الحدثات. dan tidak membuat mereka itu berpaling dari sifat-sifatnya, dari karakteristik al-manhajus salafi pada saat terjadi perubahan zaman. Wala yasrifhum an samtihat tida'u man kala islam liyasudda an sabilillah wa yabghiha iwaja, dan tidak memalingkan mereka dari sifat-sifat manhaj salafi pada saat munculnya bid'ah yang hendak menipu daya Islam dan memalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan adanya penyimpangan. Wa yasrifu an turqiha jadalan wa lijajan dhannan minhu kadhiba, lalu kemudian memalingkan dari jalan-jalan tersebut dengan berbagai macam perdebatan-perdebatan. Ya. Nah, menyangka bahwa itu kebenaran padahal itu dusta. Wa ta'minan batilan annahu yufti nurullah, dan persangkaan bahwa yang demikian akan memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau kafara. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan cahaya meskipun orang-orang kafir itu benci. Kemudian ciri yang ketiga, ittifa'u athar as-salaf min as-sahaba wat-tabi'in wa asba' as-tabi'in. Mereka senantiasa mengikuti jejak para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan asba' as-tabi'in. Ini ciri-ciri mereka. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan salaf, tidak. Tapi setiap permasalahan mereka senantiasa melihat ini apakah sejalan dengan kitabullah, sejalan dengan sunnah Rasul, sejalan dengan pemahaman para ulama salaf, dengan bimbingan para ulama. Berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان والتمسك بمذهب أهل الأثر. مذهب kami dan pilihan keyakinan kami adalah mengikuti Rasulullah صلى الله عليه وسلم, mengikuti para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yakni dengan teliti, dengan tepat, dan komitmen dengan mazhab Ahlul Athar, ulama salaf, seperti Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali, Ishaq bin Rahuya, Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam Al-Syafi'i, wa luzumul kitab wa sunnah wa zabbu anil a'immatil muttabi'ah li athari salaf, komitmen terhadap al-kitab sunnah dan membela imam-imam yang mengikuti jejak-jejak para ulama salaf. Wa ikhtiyar ma ikhtarahu ahli sunnah min al-a'immah fil amsar, lalu memilih apa yang telah dipilih oleh para ulama sunnah dari kalangan para imam-imam sunnah di berbagai negeri seperti Malik bin Anas di Madinah, Al-Auza'i di negeri Syam, Al-Laits bin Sa'ad di Mesir, Sufyan al-Thawri dan Hammad bin Zaid di Iraq. Ini disebutkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad Ahli Sunnati wa Jama'ah. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wa minal ma'lumi bid-darurah لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول. merupakan hal yang telah dimaklumi secara pasti bagi mereka yang mentadabburi Alkitab dan Sunnah dan apa yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa sebaik-baik أن خير قرون هذه الأمة. Sebaik-baik generasi di kalangan umat ini dalam hal beramal, dalam hal mengucapkan, dalam hal berkeyakinan dan yang lainnya dari setiap keutamaan, bahwa yang terbaik adalah al-qarnul awal, generasi pertama. Thumma alladhina yalunahu, kemudian generasi setelah mereka. Wa annahum afdalu minal khalaq min kulli fadilatin min ilmin wa amalin wa imanin wa aqlin wa dinin wa bayanin wa ibadah. Dan bahwa mereka, generasi awal itu jauh lebih afdal daripada generasi yang datang berikutnya. Dari setiap keutamaan, baik dalam hal ilmu, dalam hal amalan, dalam hal iman, dalam hal akal, kesempurnaan akal, agama, penjelasan, ibadah. Oleh karenanya para ulama mengatakan as-salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Salaf itu lebih selamat, lebih benar akidahnya, lebih berilmu dan lebih bijaksana, lebih pandai dalam menerapkan hukum. Bahwa dalam ilmu, dalam hal amal, dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah, mereka terbaik. Karena mereka lah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak memberi pujian pada generasi-generasi berikutnya. Wa annahum aula bil bayan li kulli mushkil. Bahwa mereka generasi salaf lebih utama dalam menjelaskan, dalam memahami Al-Qur'an Sunnah, dalam memaparkan setiap permasalahan. Hada la yaqfa'uhu illa man kabara al-ma'luma bid-darura min dini Islam wa adallahu Allahu al-ilm. Ini tidak akan ditolak oleh seorang berakal, tidak akan menolak pernyataan ini, kecuali orang yang sombong, menyombongkan diri, menolak perkara yang jelas yang telah diketahui secara pasti dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyesatkannya di atas ilmu yang dia miliki. Jadi ini, mereka senantiasa komitmen di atas jalannya para ulama as-salaf, tidak menyelisihi as-salaf dalam berilmu, dalam beramal, dalam berkeyakinan. Ciri yang keempat, as-sabat war-rusuh, kokoh, ya, iltizam, komitmen, istiqamah. Fala tu'athir fihi taghayyurat as-siyasiyah wal ijtima'iyah. Tidak memberikan pengaruh pada manhaj salafi adanya perubahan perpolitikan atau berbagai macam perubahan di tengah-tengah masyarakat. Li'anna mabda'ahu 'alal 'ilmi wal wahyi. Karena manhaj salafi dibangun di atas ilmu dan wahyu. والذي يثمر اليقين والثقات والقوة في أخذ الدين. Yang mana dengan agama ini akan membuahkan keyakinan, kepercayaan, kekuatan di dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala syaratnya ala basirati, di atas ilmu, di atas yakin. Ana wa man ittaba'ani, aku dan yang bersamaku, yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maka ini ciri-ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwahnya orang-orang yang mengikuti dan berjalan di atas jalan beliau. Di atas ilmu, di atas yakin. Ya. Bukan di atas akal, bukan di atas perasaan. Namun di atas ilmu wal burhan. Sehingga dalam menyikapi setiap permasalahan, tidak dengan perasaan. Tidak dengan mimpi. Tidak dengan akal. Ahlu sunnah apa? Di atas Alkitab wa sunnah. Ya. Ketika muncul satu masalah, mereka melihat ini adalah pendapat yang batil, mereka melihat ini batil. Ini sesat, ini menyimpang. Meskipun banyak yang berjalan di atas pendapat tersebut. Mereka mengatakan al-haq itu hak. Meskipun sedikit orang-orang yang berkeyakinan di atas keyakinan al-haq. Al-haq dan batil bagi ahlu sunnah jelas. Hah? Jelas. Kokoh di atas al-haq. Tidak terpengaruh dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di negerinya, di daerah. Perubahan politik. Kadang-kadang seorang subhanallah, adanya perubahan menyebabkan hatinya juga berubah. Ketika terjadi perubahan, pada awalnya dia berdakwah. Dia hanya mendakwahkan Islam. Mengajak umat kepada kebenaran. Akhirnya orang-orang banyak yang mengikutinya, banyak yang memujinya. Dia semakin terkenal, semakin tersohor. Terjadi perubahan. Yang tadinya dia seorang yang tidak populer, menjadi populer. Akhirnya dikenal. Bahkan dikenal di kalangan pejabat. Terjadi perubahan. Yang tadinya tegas, tegar di atas dakwah, akhirnya berubah. Ada kesempatan untuk ikut dalam pemilihan. Maka jadikan itu sebagai kesempatan. Yang tadinya keras terhadap al-ahzab, kelompok-kelompok melunak. Yang diistilahkan al-far ulama tamayyuh, manhajnya melebur, mencair, tidak lagi kokoh di atas al-haq. Sehingga yang tadinya menganggap yang benar itu hanya yang berjalan di atas jalan salaf, akhirnya terjadi perubahan. Jangan kita terlalu keras terhadap mereka. Hendaknya kita berlemah lembut dengan mereka. Akhirnya sampai kepada pernyataan bahwa ya semuanya sama. Hanya jalannya saja yang berbeda. Semakin lama semakin melunak. Tidak ada sabar. Tidak ada kekokohan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bukan manhaj salafi. Al-manhaj salafi seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Alaika bituruqil huda. Alaika bituruqil huda. Wala tastawhish biqillati salikin. Wa iyaka wa turuqad dalalah. Wala taghtar bikathratil halikin. Hendaknya engkau berjalan di atas jalan-jalan hidayah. Jangan kamu merasa takut dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas. Dan jauhilah jalan-jalan kesesatan. Meskipun dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, yang terjatuh dalam penyimpangan tersebut. Bandingkan manhajus salaf dengan manhaj-manhaj yang lain. Dengan prinsip-prinsip kelompok-kelompok yang baru muncul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlus sunnah mereka senantiasa memiliki tafsir, berpegang kepada prinsip. Prinsip agama tidak keluar dari itu. Namun selain dari manhajus salafi, mereka melemah. Mereka menjauhkan diri dari hidayah. Mereka tidak berpemahaman dengan pemahaman salaful ummah. Al-Hasan al-Banna disebutkan dalam rasailnya. Rasail Al-Hasan al-Banna pada bab da'watuna. Dia mengatakan atahaddatsu ilaika al-an an da'watina. Amma al-khilafat ad-diniyah wal-ara' al-madhhabiyah najma' wa la nufarriq. Saya berbicara kepadamu sekarang ini tentang dakwah kami. Adapun perselisihan-perselisihan di dalam agama, pendapat-pendapat madhab, maka ini kita kumpulkan, jangan kita mencerai-beraikannya. Jangan kita berpecah belah dengannya. Lalu dia mengatakan, i'lam faqahakallahu awwalan. Ketahuilah. Sambil dia berdoa, faqahakallahu. Pertama, anna da'wat al-ikhwan muslimin da'watun ammatun la tantasibu ila ta'ifatin khasa. Dakwahnya ikhwan muslimin, dakwah umum. Tidak berafiliasi, tidak menisbatkan diri kepada satu kelompok khusus. Wala tanhazu ila ra'yin urifa 'indan nasi bi launin khass wa mustalzamat wa tawabi' khassa, dan tidak condong kepada satu pendapat yang dikenal di kalangan manusia dengan warna khusus. Jadi menghindari sifat eksklusif. Tidak ada. Mereka tidak menisbatkan kepada satu kelompok tertentu. Ya. Wa hiya tatawajjah ila samimid din wa lubbihi wa tawaddu an tatawajjah wijhatul anzar wal himam hatta yakuna al amal ajda wal intaj a'zam wa akbar. Jadi kata dia, maka dakwah ini menghendaki agar semuanya sama di dalam agama. Setiap pandangan-pandangan dan setiap keinginan, ya, itu disatukan di atas amalan ini, di atas harakat ini, di atas kelompok ini, sehingga amalan tersebut lebih bermanfaat dan hasilnya lebih besar. Pada dakwatul ikhwan, da'watun bayda naqiyya ghairu mulawwanatin bilawn. Da'watul ikhwan muslimin, dakwah yang putih bersih, jernih, tidak memiliki warna khusus. Tidak memiliki warna khusus. Perkataannya da'watun bayda naqiyya ini bagus sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang syariat Islam, beliau berkata, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha ka nahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah membawa syariat ini putih bersih malamnya seperti siangnya, menunjukkan kejelasan agama ini. Tidak ada seorang menyimpang darinya melainkan dia binasa. Namun bukan itu yang dimaksud oleh Hasan al-Banna. Namun yang dia maksud bayda naqiyyah, putih bersih, ghairu mulawwana bilawnin khas, tidak memiliki ciri khusus, tidak memiliki warna khusus, sehingga mengumpulkan semuanya, tidak ada warna khusus. Yang Ash'ari, yang Syi'i, Rafidhi, yang Sunni, yang Mu'tazili, yang Qadari, Murji'i, Sufi, seluruhnya ahlan wa sahlan wa marhaba, masuk ke dalam partai Al-Ikhwan Muslim. Ini lebih diperjelas lagi oleh tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin, di antaranya Abbas As-Sisi. Ini salah seorang tokoh Al-Ikhwan. Dia menyebutkan dalam Qafilatul Ikhwan Muslimin, dia mengatakan, faqad kanat asy-syu'bah, Syu'batul Ikhwan Muslimin, jami'atan tu'allifu baina tawa'ifil muslimin. Kelompok ini, kelompok Al-Ikhwan Muslimin, mengumpulkan, yaitu mengumpulkan, menyatukan seluruh kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Seluruh kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula yang disebutkan oleh Jabri dalam kitabnya Hiwar ma'asy Syiah haula al-khulafa'ir rasyidin wa bani Umayyah. Al-Jabri seorang doktor, Abdul Muta'al Muhammad al-Jabri, ini orang murid seniornya Al-Hasan al-Banna. Dan semasa Al-Hasan al-Banna hidup, Al-Jabri ini bisa dikatakan temannya dalam pada saat mereka hendak melakukan perjalanan di suatu tempat, ini selalu menjadi rafiq, teman dekatnya. hasanan banyak. Dia mengatakan dalam kitabnya ini pada halaman yang ke-10, ada dia walihada kana duwarul ikhwan muslimin wa marakizuhum maftuhatan li kulli ashabil madahib wa ma yusamma bil firq. Oleh karena itu, rumah-rumah dan markas-markas al-ikhwanul muslimun terbuka bagi setiap pemilik-pemilik madhab, pengikut-pengikut madhab, atau yang biasa diberi nama firqah-firqah. Terbuka untuk mereka semua. Lalu dia mengatakan, wa syi'aruhum nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Adapun syiar ikhwan muslimin, kita saling bahu-membahu, tolong-menolong terhadap apa yang kita sepakati. Dan saling memberi udzur terhadap apa yang kita berselisih padanya. Jadi tujuan mereka menyatukan. Tidak peduli dari kelompok mana dia. Tidak peduli keyakinan apapun dia. Apakah dia Syiah atau dia Ahmadiyah. Yang penting dia dari kelompok-kelompok disebut firqah-firqah. Mereka semua disatukan oleh al-ikhwan al-muslimun. Disebutkan oleh Umar At-Tilmisani perkataan Hasan al-Banna dalam kitab Dzikrayat La Mudzakirat, dia menukilkan dari perkataan Hasan al-Banna bahwa dia mengatakan i'lamu anna sunnata wa syi'ah muslimun tajma'uhum kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Ketahuilah bahwa ahlu sunnah dan syi'ah mereka semuanya muslim. Mereka disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa hadha aslul aqidati was sunnah was syiah fihi sawa' ala naqa'. Maka ini asal aqidah. Sunnah dan syiah dalam hal ini sama. Di atas kalimat ini. Amma al-khilafu bainahuma fahuwa fi umurin minal mungkin at-taqribu bainahuma fiha. Adapun perselisihan di antara kedua kelompok ini, maka dalam perkara-perkara yang memungkinkan mendekatkan di antara kedua madhab tersebut. Hasan al-Banna termasuk di antara da'i yang melakukan taqrib pendekatan antara sunnah dan syiah. Ada dia perselisihan itu dalam hal-hal yang mungkin dikompromikan. Ya. Gimana cara mengkompromikannya Hasan al-Banna? Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin terpelihara, dijamin dengan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjamin terpeliharanya. Sementara Syiah mengatakan Al-Quran muharraf. Al-Quran telah berubah. Al-Quran banyak yang dihilangkan ayat-ayatnya. Bahkan surah-surahnya. Berdasarkan riwayat Al-Kafi. Al-Kulaini menyebutkan dalam Usulul Kafi. Dari Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Bahwa dia mengatakan. Innal Quran alladhi anzalahu Allah ala Jibril. Ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 17,000 ayat. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 17,000 ayat. Ini bisa disatukan. Mereka sudah meragukan Al-Quran Karim yang menjadi pedoman utama kaum muslimin. Kalau Al-Quran diragukan, mau mengkompromikan dari sisi mana? Kompromikan dari sisi mana? Sepakat seluruh tokoh-tokoh Rafidhah menyatakan bahwa Al-Quran muharraf. Sepakat. Nah, itu sepakat mereka. Ada satu dua orang tokoh yang mengingkari, dijelaskan oleh Ni'matullah al-Jazairi, tokoh Syiah, mengatakan mereka mengingkarinya hanya karena taqiyah. Taqiyah menyembunyikan keyakinan. di hadapan Ahlu Sunnah. Mau disatukan dari sisi mana? Ahlu Sunnah mengatakan manusia yang paling baik, yang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Kata mereka, semua para sahabat murtad kecuali segelintir. Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Ada sebagian menyebutkan sampai 7 sahabat saja yang masih dianggap muslim, yang lainnya dianggap murtad kafir. Mau dikompromikan dari sisi mana? Ya Hasan Al-Banna, ya ayyuhal ikhwanul muslimun. Nah, belum lagi keyakinan-keyakinan yang lainnya, ya, menganggap imamnya maksum, menganggap imam-imam mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa, meskipun dosa kecil, bahkan kesalahan pun tidak pernah mereka lakukan. Ya. Mau dikompromikan dari sisi mana? Tokoh mereka dari kalangan Syiah yang mengatakan bahwa Al-Husain radhiyallahu anhu punya kemampuan menghidupkan dan mematikan. Mau dikompromikan dari sisi mana? Salah seorang tokoh mereka, Ali Khamenei, dia menulis dalam Twitternya, tahu Twitter ya? Bahasa Romnya Tagrib. Nah, dia menulis dalam Twitternya, dia mengumumkan, satakunu muhadarati al-yawm qabla al-maghrib, akan diadakan muhadar, ceramah, pada hari ini sebelum maghrib. Diharapkan kehadiran kalian. Dan untuk menghormati kehadiran kalian ke majelis saya pada hari ini, maka kalian dimaafkan untuk tidak mengerjakan sholat maghrib dan isya. Seakan-akan dia membuat perusahaan sholawat yang berhak memberi diskon kepada kaum muslimin. Kalau mendatangi muhadharahnya, boleh. Untuk meninggalkan sholat maghrib dan isya. Ya, Dajjal. Nah, salah seorang tokoh mereka ditanya, karena mereka meyakini Fatimah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling mulia. Lalu mengapa di dalam Al-Quranul Karim, mengapa di dalam Al-Quranul Karim disebutkan Maryam alaihissalam dalam sekian banyak ayat, bahkan ada surah khusus Maryam, ya kan? Surah Maryam sebutkan Maryam alaihissalam, sementara nama Fatimah tidak disebutkan meskipun dalam satu ayat. Satu ayat tidak ada penyebutan Fatimah, tapi Maryam alaihissalam disebutkan. Apa kata tokoh Syiah Ad-Dajjal Al-Kadzdzab Az-Zindiq ini? Ya. Saya beri contoh kepada kalian. Kalau seorang raja punya istri dan punya pembantu-pembantu wanita, apabila ada seorang menyebut nama-nama pembantu wanitanya itu fulana, fulana, fulana, fulana, raja enggak marah. Enggak marah raja itu. Tapi kalau disebut nama istrinya, ngamuk rajanya. Ya. Tak boleh, harus disembunyikan. Karena dia mulia. Maka demikian pula Maryam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia kedudukannya khadimah, pelayan, pembantu. Adapun Fatimah, kata dia, tidak disebut namanya di dalam Al-Qur'an karena Fatimah adalah istrinya Allah. La haula. Apa bedanya dengan mereka yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, memiliki istri? Fatimah istri Allah. A'udzubillah. Pemikiran Abdullah bin Sabah, ya, mereka ingin mengatakan Ali bin Abi Thalib itu Allah. Makanya istrinya Fatimah. Ini bisa dikompromikan ya Hasan al-Banna. Ya ayyuhal ikhwanul muflisun. Apakah bisa dikompromikan? Tidak bisa. Ya. Maka inilah yang membedakan antara al-manhajus salafi ketika mengatakan batil-batil. Harus dijauhi. Dan umat harus diperingatkan darinya. Syiah batil-batil. Rafidah kafirah. Agama ini bukan permainan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di, siapa yang diberi umur yang panjang setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Apa solusi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasul mengatakan ketika kalian melihat perselisihan yang banyak, ya berusahalah kalian menyatukan. Ya. Nyatukan dalam satu wadah. Organisasi. Kan bukan itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau, alaikum bisunnati, berpegang teguh kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun. Yang tidak berpegang teguh tinggalkan. Jangan berusaha untuk menyatukan antara hak dan yang batil, itu enggak bisa. Datang lagi ya model Hasan al-Banna yang lainnya. Ahmad Muhammad As-Surkadi Al-Ansari As-Sudani. Ya. Pendiri Al-Irsyad. Yang dikatakan oleh Ali Hasan Al-Halabi, saya bukan hanya mengatakan dia seorang salafi, bal syekhus salafi. Syekhnya salafi. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita mendengarkan apa yang ditulis oleh Syekhus Salafiyinnya Ali Hasan Al-Halabi. Dalam kitab Ad-Dakhira dia mengatakan, "Fal khurafi wa in kana dhalan min jiha fa huwa khurafiyuna. Wal syi'i wa in kana mufridan fa huwa syi'iyuna. Wal khariji wa in kana mujhifan fa huwa kharijiyuna. Wal wahhabi wa in kana mutasyaddidan fa huwa wahhabiyuna. والسني وإن كان مدعيا فهو سنينا فالكل مسلمون مؤمنون مبتغون رضوان الله وإن أخطأوا في الاجتهاد خرافي meskipun sesat dari satu sisi itu adalah khurafi kita juga khurafat ya yang suka dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran aneh keyakinan-keyakinan syirik itu khurafi kita juga. Syiah meskipun berlebihan ekstrim itu syiah kita juga. Khawarij meskipun berlebihan dia adalah khawarij kita juga. Wahabi jadi sebut wahabi juga berarti dia bukan wahabi. Wahabi meskipun mutakaddi keras itu wahabi kita juga. Sunni meskipun mengaku saja sekedar mengaku itu sunni kita juga. Semuanya muslimin mengharapkan ridha Allah meskipun mereka keliru dalam beristihar. Kalau seperti ini masyaallah rahimakumullah sudah tidak ada ingkarul munkar. Tidak ada ingkarul munkar. Ya. Ada yang melakukan bid'ah sudah ini saudara kita juga sudah. Salah dalam ijtihad, salah. Lah itu kok kaum muslimin datang ke Sunan Ampel kuburan minta-minta? Ya, salah dalam ijtihad. Mereka muslimin salat. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak hilang ingkar munkar. Ini Syekhus Salafiyin model Ali Hasan Al-Halabi. Ternyata Ali Hasan Al-Halabi pun tidak jauh pemikirannya. Ternyata memang punya kebiasaan suka memuji-muji kesesatan dan ahlul dhalal. Yang penting menguntungkan. Yang penting menguntungkan. Ada dunia yang masuk padanya. Makanya dia sampai memuji ada risalah Ammar ya, yang ditulis oleh Raja Yordania, Al-Urdun, Abdullah bin Hussein Al-Thani. Surat ini diarahkan kepada keumuman kaum muslimin, keumuman manusia. Ya, bukan hanya kepada kaum muslim, tapi keumuman manusia. Dalam risalah ini, risalah yang panjang, di antara kutipan risalah tersebut dia mengatakan, "Hadza bayanun linnas li ikhwatina fi diyari Islam wa fi arjail alam." Ini penjelasan kepada manusia untuk saudara-saudara kami di negara-negara Islam dan di seluruh penjuru alam. هذه الرسالة السمحة التي أوحى بها الباري جلت قدرته للنبي الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه وحملها خلفاؤه وآل بيته من بعده عنوان أخوة إنسانية ودينا يستوعب النشاط الإنساني كله ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكرم الإنسان ويقبل الآخر. Lalu dia mengatakan risalah ini, risalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dibawa oleh para khulafa dan keluarganya setelahnya, adalah merupakan tanda persaudaraan di antara sesama manusia. Perlu diketahui bahwa persaudaraan di antara sesama manusia itu tidak ada sekali, tidak ada dibangun di atas dalil Al-Quran wa Sunnah. Bersaudara antara sesama manusia. Yang ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Kaum mukminin itu bersaudara. Bukan seluruh manusia bersaudara. Dan ini merupakan agama yang mencakup segala kegiatan manusia secara menyeluruh. Menyampaikan al-haq, mengajak pada perkara yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, memuliakan seluruh manusia. Lalu kemudian dia mengatakan, "Wa basyara bi mabadi wa qiyam samiyah tuhaqqiqu khairal insaniyah. Qiwamuha wahdatu jinsil bashari wa anna an-nasa mutasawuna fil huquqi wal wajibat." Dan agama Islam ini memberitakan adanya prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mulia yang akan mewujudkan kebaikan pada seluruh manusia. Penegakannya, ya, penegakan di dalam agama ini adalah menyatukan seluruh manusia dengan berbagai jenisnya, dan bahwa manusia tingkatan mereka semuanya sama dalam hak dan kewajiban. Tidak ada perbedaan. Apakah ini ajaran Islam? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa naj'al muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun?" Apa mungkin kita menyamakan antara muslim dengan yang mujrim? Dia mengatakan, "Manusia mutasawun fil huquq wal wajib." Manusia semua sama dalam hal hak dan kewajibannya. Dan masih banyak lagi penukilan yang disebutkan. Kata Ali Al-Halabi tentang risalah ini, ya, dia dalam khutbah Jumatnya dia mengatakan, "Wa ma risalatu Amman as-sabbaq fi syarh risalah al-Islam al-haq al-wasatiyah allati atlaqaha hafizahullah wa ra'a qabla akthar min 'am illa dalilan qawiyan wa burhanan jaliyan 'ala 'izzatihi bi hadha din wa safa'i wa i'tizazihi بجماله ونقائه وحرصه على تقدمه وبقائه." Kata Ali Hasan Al-Halabi, dia mengatakan, tidak ada risalah Amman ini yang menjelaskan tentang Islam yang hak, yang pertengahan, ya, tidak berlebihan, tidak pula mengurangi, yang telah disebutkan oleh beliau, maksudnya sang raja hafizahullah wa ra'ah, ya, lebih dari setahun yang lalu, melainkan merupakan dalil yang kuat dan bukti yang jelas yang menunjukkan kemuliaannya terhadap agama ini dan kesuciannya di dalam agama ini. dan dia merasa mulia dengan keindahan Islam dan semangatnya untuk kemajuan Islam dan kekekalan al-Islam. Walhasil dipuji habis oleh Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Demikian pula dalam risalah yang lain dia tidak rujuk dari ucapannya tersebut setelah para ulama memberi peringatan dan menyalahkan apa yang dia ucapkan. Tidak nampak rujuk dari pujian tersebut. Sementara para ulama, tatkala mereka ditanya tentang ucapan Al-Malik, Raja Yordan tersebut, para ulama mengingkari. Bahkan Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, pada saat beliau ditanya tentang kandungan risalah yang disebutkan dalam risalah Tu'amman, beliau mengatakan, "Hadza kalamu dhalal wal iyadzu billah." Ini adalah ucapan yang sesat. Waliyadzubillah. Ini adalah ucapan yang sesat. Waliyadzubillah. Raja ini menginginkan bahwa semua agama itu sama. Apa yang dibawa oleh Yahudi, apa yang dibawa oleh An-Nasara, sama seperti yang diyakini oleh kaum muslimin. Karena semuanya datang dari Rasul. Memang betul, semuanya datang dari Rasul. Akan tetapi agama Yahudi telah berubah. Agama Nasara telah berubah. Dan tidak berimannya mereka dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa mereka kafir keluar dari Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabina." Demi Allah yang jiwa berada di tangannya, tidak seorang pun Yahudi Nasrani yang mendengarkan tentang apa yang aku bawa lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk ashabun nar, penghuni neraka. Kalau dianggap semuanya sama, sama haknya, sama kewajibannya, semuanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu dipuji oleh Ali Hasan Al-Halab. Sementara para ulama sunnah dilecehkan oleh dia. Melecehkan Syekh Rabi, hafizahullah taala. Melecehkan para ulama yang bersamanya. Menganggapnya dengan sikap keras, tasyaddid dan yang lain sebagainya dari sifat-sifat yang tidak diucapkan kecuali ahlul bidah. Maka cukuplah perkataan ulama yang menjelaskan tentang ciri ahlul ahwa, al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kata Abu Hatim rahimahullah, al-waqi'atu fi ahli al-athar min alamati ahli al-bid'ah, al-waqi'atu fi ahli al-athar. Di antara tanda ahli al-bid'ah adalah mencela ahli al-athar. Para ulama yang justru mereka hendak melindungi Islam dari berbagai macam pemikiran-pemikiran menyimpang malah dilecehkan. Apakah yang seperti ini dikatakan bahwa mereka berjalan di atas manhaj salafi atau sekedar iddia, sekedar pengakuan yang tidak dibangun di atas bayyinah? Saya kira sampai di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Semoga beri manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.